Sejak tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Belai lembut jarimu, sejak tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Anugerah terindah yang pernah ku miliki.